Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang sedang berpuasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan hikmah ini, kita dapat kembali bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi. Marilah kita membaca Al-Quran, mentadarusi ayat-ayatnya, kemudian kita menelaah arti daripada ayat-ayat tersebut untuk kemudian kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap apa yang kita baca dari ayat Al-Quran ini, dan insya Allah akan mengantarkan dengan itu pula ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih dalam surah Taha ayat ke-49 dan masih membicarakan tentang kisah Nabi Musa dan Harun yang ketika itu akan menghadap kepada Fir'aun untuk memberikan dakwah dan peringatan kepadanya. Ketika kita membahas pada hari yang lalu bahwa Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendusta dan berpaling. Ini adalah terjemahan daripada ayat 48. Nah, kemudian setelah menerima semacam kata-kata tegas dan bahkan cenderung merupakan ancaman dari Musa dan Harun, Fir'aun kemudian bertanya kepada Nabi Musa dan Harun. Sebagaimana yang direkamkan di dalam ayat 49 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala faman rabbukuma ya Musa?" Artinya, berkata Fir'aun, "Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?" Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat redaksi ayat yang mulia ini, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala rekamkan bagi kita dari apa yang dikatakan Fir'aun, maka kita yang membacanya merasakan betul bahwa pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang menginginkan jawaban. Artinya bahwa pertanyaan ini dilontarkan oleh Fir'aun adalah pertanyaan yang penuh dengan ejekan, yang penuh dengan katakanlah sebuah hinaan malahan. Karena kalau kita lihat redaksinya di sini, seakan-akan Tuhan Nabi Musa itu berbentuk ya, atau ada zatnya yang dapat diraba, dirasa, atau dilihat. Maka kalau kita misalnya menyaksikan ada orang yang kita dakwahi kemudian mengatakan demikian, maka kita sungguh amat sangat tersinggung. Karena apa? Karena pertanyaan yang ia lontarkan itu sesungguhnya bukanlah menginginkan jawaban. Dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Fir'aun ini juga mengisyaratkan bahwa apa yang ditanyakan oleh Fir'aun kepada Musa ya, menunjukkan sisi daripada kebodohan atau ketidaktahuan daripada Fir'aun akan apa yang dimaksud oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam dengan Tuhan. Ya. Fir'aun merasa bahwa dialah yang Tuhan. Dan Nabi Musa menyampaikan bahwa Tuhan itu bukan seperti manusia, sehingga muncul pertanyaan itu man atau ma. Ya. Dalam ayat ini dipergunakan man oleh Fir'aun. Karena apa? Karena Fir'aun merasa, dia kira bahwa ada raja yang lebih dikdaya daripada dia. Dia merasa bahwa ada saingannya, dia merasa ada orang yang lebih hebat daripada dia sehingga harus disembah dan dia harus tunduk. Inilah konsep-konsep dasar pemikiran daripada orang yang tidak mengenal agama. Dan hal-hal yang seperti ini juga mungkin boleh jadi tidak tertutup kemungkinan muncul pada saat ini di mana orang mengukur bahwa ada orang yang lebih hebat daripadanya, kalau lebih kaya, lebih kuat, lebih tinggi kekuasaannya, sehingga dia tidak segan-segan untuk tunduk kepada orang itu dan tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Fir'aun ini seperti yang sudah dikatakan tadi menunjukkan kebodohan dan kedunguannya terhadap zat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas dirinya. Oleh karena itu nanti kita akan melihat bahwa Nabi Musa alaihi salam akan memberikan jawaban yang sama sekali tidak disangka jawaban itu oleh Fir'aun, karena dia mengira jawabannya ada raja yang lebih hebat daripada kamu, si fulan dan si fulan akan ditunjukkan. Tetapi ternyata jawaban itu jauh daripada apa yang diperhitungkan oleh Fir'aun. Nah, hal yang lain, yang sisi yang lain yang perlu juga kita fahami, bahwa ketika seseorang sudah kerasukan dengan cinta jabatan, sudah tertutup mata kebenarannya dengan kebatilan dan kezaliman yang ia lakukan, maka dia tidak segan-segan untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah orang yang paling super, bahwa dia adalah orang yang paling hebat, bahkan seperti Fir'aun ini, bahwa aku adalah Tuhan. Nah, penyakit-penyakit seperti ini jangan sampai menjangkiti keluarga kita atau diri kita. Karena apa? Karena boleh jadi hal-hal yang seperti ini, ya, tanpa kita sadari terjadi pada manusia dewasa ini yang begitu mengagungkan kekayaan, jabatan yang ia miliki, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Alhamdulillah kita di bulan yang suci ini ingin menekankan kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan sebagaimana yang kita selalu baca dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini adalah berupa bagaimana kita memurnikan kalimat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu hal pun yang masuk yang memusyrikkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pertanyaan yang telah disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fir'aun bertanya, "Famar rabbukuma ya Musa?" Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi adalah pertanyaan ini sebetulnya adalah untuk orang yang bodoh, kata Ustaz Ardiansyah, yang tidak perlu dijawab. Dan ditambah lagi sebetulnya pertanyaan ini disebabkan karena kekhawatiran Fir'aun kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Apa sebabnya? Sebabnya pada ayat 46, 47 dan 48 itu sudah jelas dijelaskan bahwasanya ketika menghadap Fir'aun, Nabi Musa mengatakan, "Inna rasula rabbika," sesungguhnya kami berdua, yaitu Nabi Harun, Nabi Musa dan Harun alaihissalam, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pertanyaan Fir'aun itu muncul seakan-akan dia sudah terdesak dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Harun alaihi masallam, dan menekankan lagi dengan mengatakan bahwa azab akan ditimpakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpaling dari Allah, untuk orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka janganlah kita di bulan Ramadan ini mengotori oleh perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, yang perbuatan yang selalu berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ingat kata Allah dalam surat Id sebelumnya dan yang sekarang ini bahwa azab itu akan selalu timpakan. Azab itu akan selalu datang. Disebabkan apa? Disebabkan karena orang tidak mau lagi mendengar perintah Allah dan Rasulnya. A'udzubillah min dalik. Di bulan Ramadan sudah Allah bukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Itu adalah salah satu rahmat Allah yang tiada terhingga untuk membuktikan kepada umatnya. Tidak saja aku menerima amalan, tapi telah aku bukakan pintu surga dan aku tutup pintu neraka supaya rahmat Allah terkucurkan oleh umat-umatnya, khususnya yang shaimin dan shaimat. Begitu Ustaz Ardian. Ya. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah kesempatan bagi kita di dalam bulan Ramadan ini untuk senantiasa menjadikan bulan Ramadan ini sebagai tempat dan kesempatan bagi kita untuk membaca dan menelaah terus ayat-ayat suci Al-Quran, dialog-dialog yang direkamkan Allah Subhanahu wa taala dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ya, melawan Fir'aun ini, bagaimana tata cara mereka berdakwah, apa-apa saja yang mereka sampaikan di dalam dakwah itu dan cara-caranya, ini perlu menjadi gambaran dan menjadi pelajaran bagi kita. Dan tentunya di dalam bulan Ramadan ini kita sedang mendakwahi diri kita dan keluarga kita yang terdekat, dan begitu juga dakwah-dakwah disampaikan di masjid dan di hampir setiap instansi pemerintah. Ini adalah kesempatan untuk berdakwah, dan marilah kita menyampaikan dakwah ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang menjadi inti daripada pembahasan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansah, mohon maaf, dan begitu juga Ustaz Fajrul Haq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.